السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa TV Roja maupun para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah di kesempatan sekian kalinya kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab serta seperangkatnya yaitu qawaid nahwiyah. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada tamrin khamis, yaitu latihan yang kelima terkait dengan syartiyah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu kaedah selanjutnya, yaitu terkait dengan masalah kam. Nah, ini mohon kepada antum sekalian untuk perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kaedah ini termasuk kaedah yang penting untuk dipelajari. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa ternyata kam itu bukan hanya satu bentuk, ternyata lebih daripada satu bentuk. Nah, mungkin yang sering kita kenal adalah kam itu adalah bentuk istifhamiyah, yaitu pertanyaan. Ternyata ada bentuk lain kam, yaitu disebut kam al-khabariyah, yaitu kam yang sifatnya informasi. Dan kam khabariyah ini tidak membutuhkan jawaban. Sementara kam al-istifhamiyah, yaitu kam atau alat untuk bertanya. Alat untuk bertanya terkait dengan al-adad, bilangan. Nah, sedangkan kam khabariyah ini juga terkait dengan adat bilangan, tapi yang sifatnya informasi, berita. Sementara kam istifhamiyah adalah yang sifatnya pertanyaan dan membutuhkan jawaban. Sementara kam khabariyah tidak membutuhkan jawaban. Nah, inilah mari kita pelajari malam ini satu kaedah yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, sebagaimana biasanya, saya tidak akan baca. Antum, para pemirsa maupun pendengar Radio Raja, untuk membaca terkait dengan kaedah kam khabariyah maupun kam istifhamiyah. Nanti selanjutnya kita akan melaksanakan atau mengerjakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dua kam ini. Baik, fadhil Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543. Nampaknya sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, dengan Ummu Fatimah. Nah. Silakan. Nah, tafadhali ya Ummu Fatimah. Nah. Iqra'i. Nah, barakallahu. Wa bik. Nah. كم مرة إذا سأل؟ نعم. يعني أدخل. لا لا. كم مرة نعم؟ نعم. كم مرة قلت لي هكذا؟ نعم. هذه كم الخبرية ومعناها كثير. فمعنى الجملة قلت لي هكذا مرات كثيرة. نعم، مرات كثيرة أو مرات عديدة. طيب أنا إني. Kam ini masalah adalah kam khabariyah. Intonasinya pun bukan intonasi bertanya. Nah. Nah, intonasinya bukanlah intonasi bertanya, akan tapi intonasinya adalah sifatnya pemberitahuan. Nah. Berita. Ya, nama juga khabariyah. Nah. Makanya intonasinya kam marratin, qulta li hakadha. Kam min kitabin qara'tu. Kam min kitabin qara'tu. Nah, intonasi lebih kurang seperti itu. Nah. Berbeda dengan istifham. Nah. Kam kitaban qara'ta? Nah. Kam akhallak? Nah, itu intonasinya adalah bertanya. Bertanya. Jadi intonasinya sangat penting juga agar bisa membedakan mana itu kam khabariyah, mana itu kam istifhamiyah, sekalipun bisa dibedakan dari sisi apa kaidah akan kita pelajari. Nah. Tapi tidak kalah penting juga intonasi. Nah. untuk membedakan antara kam isimahiyah dan kam khabariyah. Jadi kam marratin qulta li hakadha. Ya. Nah, coba terjemahkan. Berapa kali engkau mengatakan seperti ini kepadaku? Iya. Berapa kali engkau berkata? Kau katakan hal ini kepadaku. Iya. Jadi itu apa? Bukan pertanyaan kan? Nah. Iya. Terus hadhihi kam amil khabar ini adalah kam khabarnya. Wa ma'naha yang maknanya adalah banyak ya. Kathir, banyak, kali. Sering ya. Sering. Iya, kalau di sini apa? Tentu kalau perkataannya apa? Sering ya. Ya jadi gitu, kathir ya. Itu tidak harus maknanya apa? Banyak. Nah. Tergantung uslubnya, susunannya apa. Kalau kali ini adalah sering. Sering. Berulang-ulang. Iya. Terus fa makna jumlati dan makna kalimat ini adalah maka makna kalimat atau arti kalimat ini arti kalimatnya adalah engkau telah berkata kepadaku ini beberapa kali marratin katsira sering sekali sering kali iya yeah. Marratin adida jadi katsira atau adida adida nah. Mana katsira nah. Banyak sekali berulang-ulang Iya. Nah, itu dari sisi apa? Maknanya atau pengertiannya. Yaitu kam al-khabariyah. Nah, sekarang kita masuk kepada kaedah. Selanjutnya, kaedah atau hukum. Nah. Ikra'i. Nadkuru ba'd ahkamha. Iya. Kami akan sebutkan sebagian hukum-hukumnya. Jadi kami akan sebutkan atau kami akan terangkan sebagian apa? Hukum-hukumnya. Al-awwal. Ya. Araftu anna kamil istifham. Araftu atau arafta? Arafta. Nah. Kalau araftu tidak pas ya. Iya. Arafta anna kamil istifhamiyata. Ini berarti apa? Berarti kam al-istifhamiyah ini sudah dipelajari. Nah. Sudah dipelajari sebelumnya, makanya pengarang mengatakan arafta. Jadi kamu sudah mengetahui. Nah. Berarti sudah diajarkan sebelumnya. Nah. A'idi mara thaniya? Nah. Arafta anna kamil istifhamiyata tamyizuha mansurun. Iya. Nahmu kam kitaban indaka? Iya. Kam kitaban indaka? Jadi kalau dikasih tamyiz, tamyiznya mansub. Mansub. Ini kam ini termasuk kata mubahamah. Kata mubahamah ada kata yang belum jelas maknanya. Betul. Iya, kam berapa? Maksud apa? Maksud berapa? Nah. Itu belum jelas maknanya. Ya, oh, kecuali ada pembicaraan sebelumnya, bisa saja hanya kam. Nah. Tapi sudah jelas maksud bagi yang berbicara maupun yang lawan berbicara, nah. Karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, lalu kita katakan kam, itu nggak bisa dimaknai. Maknanya apa maksudnya? Berapa? Belum jelas. Ya. Belum jelas. Maka untuk menjelaskan hal ini apa di antaranya perlu apa? Tamyiz. Namanya tamyiz. Tamyiz apa sih maknanya tamyiz? Ini juga sudah dipelajari kalau terkait dengan apa? Adat ya. Nah, ini sudah terkait dengan pelajaran adat. Al-adad. Bilangan yang termasuk juga apa? Kata mubhamah, kata yang belum jelas maksud. Mempunyai salasa, tiga, apa maksudnya? Adat ma'dud. Nah, adat dan ma'dud. Ma'dud itu dikatakan tamyiz. Ya. Masih ingat? Nah, misalnya. Ya. 3 sampai 10 berapa? Adatnya seperti apa? 3 10 adatnya jar majrur. Jamak majrur. Jamak majrur. Ya. 11 sampai 99? Mufrad mansub. Jaid, mufrad mansub. Kemudian 100, 1000 serta kelipatannya? Jamak mansub. Bukan jamak, mufrad mansub. Mufrad mansub. Afwan, mufrad majrur. Mufrad majrur. Iya. Mufrad majrur. Nah. Salah satu ayat apa? Fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldatin terkait dengan ayat zina. Iya kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldatin. Atau alam yakfiakum an yumidakum bisalasati ala finasan. Nah. Itu bisalasati alafin. Alaf itu tamyiz pada salasa. Nah, itu kan tiga kan jamak majrur kan? Nah. Iya. Baik, nah kembali pada tadi nih, apa bahwa kam juga butuh tamyiz. Iya. Di sini dijelaskan ada tamyiznya. Nah. Tamyiz makna tamyiz apa nih sebetulnya? Dari sisi bahasa. Bentuk apa tamyiz ini? Bentuk bentuk apa? Masdar. Oh, ini. Daripada mayyaza yumayyizu tamyizan. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Mayyaza itu membedakan. Makanya anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau mana yang bagus, mana yang tidak bagus, maka dikatakan apa? Mumayyiz. Nah, itu mumayyiz. Jadi tamyiz itu membedakan. Itu dari sisi makna bahasa ya. Bahasa. Tentu ada kaitannya di sini karena kami ini adalah termasuk sebagaimana saya katakan tadi apa? Kata yang belum jelas, maka perlu dibedakan dengan tamyiz. Nah, supaya tidak ada ihtimal, yaitu kemungkinan-kemungkinan maksudnya apa? Jadi kam kitaban berarti apa? Berapa kitab? Berarti bukan selain kitab enggak masuk pertanyaan itu. Yang ditanya kitab. Kam kitaban. Kam qalaman? Berapa pena? Kam qalaman berapa pena? Kam qalaman ishtaraitu? Berapa pena? Kam qalaman ishtaraita? Berapa pena yang kau beli? Masuk ke buku? Masuk buku? Enggak. Kam kitaban ishtaraita. Enggak masuk buku kan? Enggak. Nah, jadi untuk membedakan? Pembeda. Iya, jadi tamyiz untuk membedakan. Karena kata kam ini bisa saja maknanya banyak. Maknanya bisa banyak. Bisa kam kitaban, kam qalaman, kam baitan, kam sayyaratan, dan seterusnya. Yang namanya kata mubham. Bisa dimasuki apa saja untuk penjelasan. Ya, maka penjelasan itulah dikatakan tamyiz. Nah, sekarang tamyiznya apa hukumnya? Mansub. Nanti juga akan dijelaskan di sini. Terus? Wajuzu jarhu ida jarat bi kam biharfi jarin. Nah, taib wajuzu jarhu, wajuz jarhu. Betul bacaan jarhu tu? Betul. Ustaz. Betul. Sebagai apa dia kata jarhu ni? Fa'il. Ustaz. Fa'il. Iya. Ida jarat kam. Kam itu sebagai apa? Naibul fa'il. Iya. Yeah. Jurrat idza jurrat kam, apabila kam di majrurkan. Nah. Bi harfi jarrin. Jarrin. Taib. Nahwu? Bikam riyalan hadzal qalam. Nah, bikam riyalan hadzal qalam. Qalamu. Jadi kamnya dimasuki oleh huruf ba. Nah. Makanya kamnya majrur. Cuma tanda jarnya apa? Muqaddar karena dia mabni. Nah. Karena kam ini apa? Kam ini apa? Isim mabni. Kam itu bukan huruf tapi isim. Dia mabni ala sukun. Makanya tidak berubah karena dia permanen. Walaupun masuk ba tetap aja bikam. Enggak, bukan bikami. Dibaca bikami kalau depannya ada alif lam. Alif lam. Sambung. Iya, karena bertemu dua sukun maka di agar bisa dibaca maka dikasrahkan mimnya. Nah, bikamil kitab umpamanya kan? Nah. Tapi hak asalnya adalah dia sukun bikam. Ya, itu hanya cara pembacaan saja. Baik. Bikamin bikam riyalan hadzal qalamu. Terus au bikam riyalin hadzal qalamu. Au bikam riyalin hadzal qalamu. Mana tamyiz di sini tadi nih? Riyalin. Nah, riyalan. Nah, itu tamyiznya. Dan boleh tamyiznya majrur kalau dimasuki oleh ba. Kamnya dimasuki oleh ba. Ini perhatikan. Ini kam apa? Istifhamiyah. Kam istifham. Tamyiznya boleh mansub. Itu mansub. Tamyiznya mansub. Tapi kalau dimasuki oleh ba huruf jar pada kam. Maka tamyiznya apa? Boleh mansub, boleh majrur. Boleh mansub, boleh. Tapi kalau tidak dimasuki oleh huruf ba pada kam, maka tamyiznya wajib mansub. Kam kitaban, kam akhan lak. Nah, enggak bisa kan kam akhin. Kalau untuk istifham enggak bisa, mesti kam akhan. Tapi kalau masuk ba bikam, maka boleh bikam akhan, bikam akhin. Ya. Nah, itu kaidah yang harus dipahami terkait dengan kam istifhamiyah. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya ini. Lihat rakam wahid, nomor pertama tadi. Kam kitaban indaka. Bagaimana cara mengirab, atau sebelum irab saya tanya apa kedudukan irab di sini? Kam ini. Kam kitaban indaka. Khabar muqaddam ya Ustaz. Khabar muqaddam, mana mubtada'nya? Mubtada'nya indaka. Boleh indaka dzaraf itu sebagai mubtada'? Iya ya Ustaz. Adakah mubtada' dalam bentuk dzaraf? Iya. Karena ngeliat dari jawaban Afan Ustaz. Tapi enggak, jangan lihat hanya sekedar jawaban dilihat, tapi lihat bentuk kata dulu. Dzaraf. Dzaraf tidak bisa jadi mubtada, justru dia bisa jadi apa? Khabar. Yang disebut istilah apa? Syibhul jumlah. Iya kan? Al-kitabu fid durji. Mana mubtada-nya? Al-kitab. Khabarnya fid durji. Syibhul jumlah. Iya kan? Al-kitabu at-tuyuru fawqa syajarati. Mana khabarnya? Fauqa. Fauqa. Dzaraf bukan mubtada. Mubtada at-tuyur. Jadi dzaraf atau jar majrur, syibul jumlah, itu bisa menjadi khabar, bukan menjadi mubtada. Nah, dalam hal ini kam itu sebagai mubtada. Ada ya Ustaz kan. Iya, karena inda tidak bisa, indaka tidak bisa jadi mubtada. Just maka kamnya jadi mubtada. Maka itu tidak selamanya kam mubtada. Tidak selamanya dia khabar. Bahkan bisa jadi maf'ul bih. Maka ini tergantung susunan bentuk kalimatnya. Jadi susunan kalimat itu yang akan menentukan, dilihat. Nah, seperti ini apa? Seperti ini setelah tamyiz dzaraf. Atau syibul jumlah, baik jar majrur atau dzaraf, maka kam itu sebagai mubtada. Kam qalaman fi sunduq? Kam qalaman fi sunduq? Nah, kam sebagai apa? Mubtada. Fi sunduk jar majrur sebagai apa? Sebagai khabar. Khabar. Qalaman? Tamyiz. Tamyiz. Bagaimana mengirabnya? Coba kita irab kam. Kam. Ya. Isim ya. Ya, isim bukan huruf ya, isim. Ya. Ism maksudnya. Kam ismu istifham. Ismu istifham. Iya. Mabniun. Kun. Ala sukun. Bi mahalli raf'in. Raf'in. Mubtada. Mubtada'un. Jayid. Sahih. Kam ismu istifham. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Mubtada'un. Kitaban. Tamyizun. Tamyizun. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Taib. Indaka. Inda khabar. Dzaraf. Diuraikan dulu. Karena syibul jumlah itu diuraikan dulu. Indaka dzaraf mabni. Inda dzaraf. Dzaraf. Ai dzaraf. Dzaraf makan. Naam, dzarfu makanin. Dzarfu makan mabniun 'ala al-fi'l. Kok mabni? Inda mabni. Kalau mabni itu permanen. Bisa indi. Walaupun masuk huruf jar dia tidak berubah, itu permanen. Minal ana, enggak ada minal ani, itu namanya mabni. Nah. Al ana, tidak ada al anu, tidak ada al ani. Sekalipun masuk huruf jar. Minal ana, enggak ada minal ani. Minal ana dari sekarang. Nah, sementara inda tidak, itu berubah. Dia mu'rab. Mu'rab ya. Iya. Min indi baitika. Jadi inda itu mu'rab, bukan mabni. Jadi inda dzarfu. Naam. Dzarfu makanin mansubun. Makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Iya. Terus al kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al fathi. Naam. Fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Sahih. Naam, mudhafun ilayh. Kemudian aina khabar? Khabarnya. Ya. Kan mubtada kan sudah terikam. Sekarang khabarnya. Khabarnya indaka. Jadi bagaimana cara mengungkapkan? Wa itu khabar. Jumlatu. Wa syibhul jumlati. Jumlati. Yeah. Kenapa dikata syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu adalah mirip dengan jumlah. Itulah apa? Dzaraf dan jar majrur. Itu dikata syibhul jumlah. Wa syibhul jumlati. Jumlati. Adz-dzarfiyah. Adz-dzarfiyah. Iya. Udah sampai situ aja. Apa? Fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Jadi cuma sampai dzarfiyah aja. Itu i'rabnya yang untuk pemula singkat ya. Nah, kalau lengkapnya adalah wa syibhul jumlah adz-dzarfiyah muta'alliqun bi syai'in mahdzuf. Iya. Taqdiruhu mustaqir aw ka'in khabarul mubtada'. Oh ya, kena itu lengkapnya ya. Iya, iya. Nah di sini mungkin tidak diajarkan terlalu sampai di situ. Nanti kasihan yang lain nanti. Iya, iya. Karena kaidah ini perlu tahapan ya. Baik. Jadi siapa yang ingin mengetahui cara menguraikan jabatan secara lengkap, ya silakan kembali merujuk kepada kitab-kitab nahu yang ada i'rabnya seperti Kautub Durriyah. Yaitu diantaranya kitab yang cukup bagus dan itu kitab lama. Ya, syarah daripada Mutamimah Al-Jurumiyah. Di situ di syarahnya, di situ ada i'rab-i'rabnya. Setiap contoh di'rabkan oleh pengarang. Ya. Ya, baru dapat kemarin. Ya, dapat apa? Yang itu muta'alliq. Oh ya, muta'alliqun bi syai'in mahdhuf. Ya. Baik, ahsan barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung bersama kami di malam hari ini Ummu Fatimah. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk membaca di baris berikutnya saja. Masih belum selesai itu ya. Ada contoh selanjutnya kita mau i'rab itu. Nah. Iya. Baik. Nah, masih kita berikan kesempatan tentunya bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami di layanan layar telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan dengan Ummu Abdillah nampaknya. Baik, Ustaz, silakan. Naam, tafadhali. A'idil qira'ah. Coba ulang kembali bacaannya rakam wahid, nama pertama. Paham bahid. Naam. Arafta anak kamil istim kamil istifhamiyata tamyizuha mansubun nahu kam kitaban indaha. Naam. Taib. Jayid. Terus selanjutnya. La ya juju jaruhu idza jurat kam bi harfin jarin. Bi harfi au bi harfin? Bi harfi jarin. Nah, jangan salah baca. Bi harfi jarin. Kena sebagai apa dia? Sebagai mudhaf. Mudhaf, tidak boleh bertanwin. Iya. Nahwu. Nahwu. Bikam riyalan hadha. Bikam riyalan hadhal qalamu. Hadhal qalamu. Au bikam riyalin hadhal qalamu. Iya. Apa artinya itu? Berapa rial harga pena ini? Apa? Berapa rial ya? Ya, jadi kalau bikam, ba masuk itu berarti pertanyaan tentang masalah harga. Oh. Bukan pertanyaan tentang jumlah. Nah, itu kalau sudah ba masuk, berarti pertanyaan adalah masalah harga. Bikam rialan. Berapa harga? Iya, berapa harga kitab? Ini. Bukan berapa apa? Berapa jumlah rial, ya. Ya, kalau jumlah rial, kam rialan. Kam rialan. Nah itu menunjukkan apa? Berapa jumlah rial. Kalau bikam rialan, berapa harga? Ya. Apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan pertanyaan harga. Yaitu harga kitab berapa rial. Nah, bikam rialan. Hadzal kitab, hadzal qalamu. Bagaimana terjemahan bagusnya? Berapa rial harga kita? Iya. Harga kolam pena. Berapa ini? Rial harga pena, pena ini? Iya. Sama juga bikam rialin hadzal qalamu, berapa rial harga pena ini? Nah, sekarang coba di-i'rabkan kalimat ini. Diuraikan jabatannya. Bikam rialan hadzal qalamu, bikam rialin hadzal qalamu. Yang pertama dulu. Ba bi hafu. Jangan ba. Kalau huruf, Kalau dia satu huruf, maka disebutkan namanya. Al-ba'u. Al-ba'u. Iya. Tapi kalau dia dua huruf, maka dibaca. Ucapannya fi, harfu jar kan? Fi. Ya, ya. Tidak dikatakan al-fa'u wal-ya'u. Tidak. Fi. Ala. Enggak dibaca al-ain wal-lamu wal-alifu. Enggak. Kenapa? Dia bukan satu huruf. Tapi kalau satu huruf, disebutkan namanya. Al-fa'u. Al-wa'u. Ya. Al-ba'u. Nah itu dia. Ini huruf jar kan? Al-ba'u. Jangan di apa? Diungkapkan bi, tidak. Al-ba'u. Al-ba'u harfu jar. Harfu jarin. Iya. Mabniun alal alamatul jari kasrah. La. Mabniun al-kasri. Mabniun al-kasri. Iya. Terus kam? Isim istifham. Ismu istifham. Ismu istifham. Terus mabniun ala sukun. Iya. Terus riyalan fi mahalli jarrin mahalli jarin bilba bilba. Iya. Nempat di tempat jar dengan kata ba. Napa. Iya. Jarkan napa. Fi mahalli jarrin bilba. Terus riyalan mansubun belum selesai dulu itu. Bikamnya belum selesai i'rabnya. Taib, saya tanya dulu lah. Saya tanya dulu sebelum kita uraikan jabatan. Ini kira-kira jumlah apa ini? Karena jumlah ada macam kan? Jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Mana mubtada'nya? Hadzal qalamu. Hadzal qalamu. Hadza itu mubtada'nya. Al-qalam sebagai apa? Badal. Badal ya. Ini bentuk keterangan. Bentuk keterangan dalam bentuk badal. Iya. Qalamu badal. Untuk kata hadza. Berarti khabarnya mana? Riyalan. Oh, riyal kan itu kan tambis kan tadi. Ya, bikam, bikam. Bikam, nah itu dia. Ini namanya khabar dalam bentuk apa itu? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Sibul jumlah. Kita tahu bahwa kalau khabar sibul jumlah boleh didulukan. Iya kan? Khabar muqaddam. Iya, kalau khabar sibul jumlah boleh didulukan. Bahkan ya, bisa wajib. Umpamanya fil fasli tullabun, itu wajib dulukan khabarnya karena tullabnya ma'rif apa nakira, mubtada'nya nakira. Nah, dia tidak disifati dan tidak diidhafakan, maka wajib dulukan khabar. Mana khabarnya? Fil fasli jar majrur. Nah, ini termasuk yang dulukan karena dia apa? Jar majrur karena dia istifham. Istifham. Iya, istifham. Tapi kalau mubtada'nya ma'rifah, boleh dulu kan boleh di akhir. Fil fasli at-tullabu, at-tullabu fil fasli. Itu ma'rifah kan? Iya, ma'rifah. Nah, demikian juga di sini. Mubtada' kan ma'rifah itu. Hadza kan isi syarah, ma'rifah kan? Ma'rifah, iya. Nah, cuma tidak bisa dulu kan. Hadzal qalamu bikam riyalan. Nggak bisa dulu kan mubtada'nya. Kenapa? Karena jar majurnya dalam bentuk istifham. Kita tahu bahwa istifham termasuk kata yang harus diletakkan di awal. Ini termasuk wajib mendulukan khabar. Ya. Taib, sekalipun mubtada ini ma'rifah, karena khabarnya jar majrur dan bentuk istifham, maka wajib mendulukan khabarnya. Nah, maka itu bagaimana tadi? Belum selesai, belum tuntas itu i'rabnya? Bikan. Iya. Khabar. Enggak bisa langsung begitu karena dia bentuk sibul jumlah. Yang bisa langsung itu kalau dia isim mufrad. Kalau khabarnya mufrad, arti bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Kalau dia mufrad boleh katakan khabar mubtada marfu sampai akhir. Kalau ini cara mulai jabatannya adalah sibul jumlah. Iya, al-jaru wal-majrur. Al-majrur. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah. Khabar mubtada'i. Itulah cara mengurikan jabatan. Saya ulang kembali. Ba al-ba'u harfu jarrin. Mabniun al-kasri. Mabniun al-kasri. Terus kam. Kam. Ismu istifhamin. Ismu istifham. Mabniun ala sukun. Sukun. Fi mahalli jarrin. Mahalli jarrin. Jarrin. Ya, mau pakai bilba juga boleh, bilba. Terus wa syibhul jumlah al jaru wal majrur. Wa syibhul jumlah. Nah, wa syibhul jumlati al jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Al muqaddam. Jumlati fi mahalin. Wa syibhul jumlati al jaru wal majrur. Al jaru wal majrur. Sibu sembati al-jaru al-majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il muqaddam atau khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Iya, boleh enggak disebut mubtada'nya, boleh karena sudah maklum. Khabarun muqaddamun. Terus rialan? Tamyizun. Terus mansub? Mansubun. Terus? Wa'ala? Wa'ala matun nasbihi. Iya. Fathatun. Zahiratun. Zahiratun. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Nah. Hadha. Hadha. Mubtada'un. Boleh sebutkan mauqi' dulu. Nanti baru sebutkan apa? Bentuk kata. Atau bentuk kata dulu sebutkan. Baru mubtada'nya. Nah. Isim isyarah. Nah, iya. Berarti hadha mubtada'un ismul isyarah. Atau hadha ismul isyarati mubtada'un. Nah. Mubtada'un. Mabni ala fathi. Mabni ala sukun. Kas'a sukun. Kan alif di akhir kan? Oh, iya. Ma bila sukun fi? Fi mahali. Raf'in. Raf'in. Iya. Mubtada'un. Enggak perlu sebut mubtada' lagi. Kan sudah disebut di awal tadi. Mubtada'un. Jadi kalau kita ingin menyebutkan mauqi' i'rab, boleh disebutkan di awal atau di akhir. Kalau di awal, enggak perlu disebutkan lagi di akhir. Jadi hadza ismul isyarati mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akharun atau hadza ismul isyarah mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismul isyaratun ya ismul isyarati ismul isyarati ya mubtada'un mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Raf'in ya, nah gitu dia ya. Terus al-qalamu badal al-qalamu al ya badalun marfu'un marfu'un ma'alamatu rahi dhammatun zahiratun fi akhirihi fi akhirihi ya. Nah sekarang yang bikam riyalin hadzal qalamu tinggal diubah adalah rialnya diri. Rialin. Kalau tadi tamyiz mansub. Nah, sekarang bagaimana mengirabnya? Nah, agak berbeda ngirabnya. Al-ba'u. Al-ba'u. Harfu. Ujar. Jarrin. Mabniyun. Mabniyun. Ala. Ala sukun. Al-sukun. Betul? Ala al-kasri. Al-kasri. Ya, jangan ikut-ikut ya. Perhatikan. Saya hanya menjebak aja nih. Perhatikan, ya, ingin tahu fokus atau tidak. Jadi al-ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri. Kan bi kan? Terus? Kam. Kam. Ismu istiham. Iya, ismu istiham. Mabniun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli. Fi mahalli. Jarrin. Jarrin. Bilba. Bilba. Terus? Riyalin. Wahuwa mudhaf. Wahuwa mudhaf. Iya, riyalin. Riyalin mudhafun ilaihi majrurun majrurun ala wa alamatu jarihi alamatu jarihi kasratun dahiratun fi akhirihi. Nah selanjutnya Pak, baru ungkapkan khabarnya wa syibhul jumlah al jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddamun khabarun muqaddamun syibhul jumlah. Iya. Al-jar wal-majrur Al-majrur fi mahali raf'in mahali raf'in khabarun muqaddamun muqaddam. Iya. Terus hadha sama seperti i'rab di atas tadi. Hadha ismu isyarati mubtada'un mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada'un iya mabni ala sukun fi mahali raf'in raf'in. Terus al-qalamu badalun marfu' wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirin. Nah itulah cara mengarabnya. Iya. Zahiratun fi akhirin. Fi akhirin. Taib, jazakallah khairan. Ya Umma Abdullah. Jazakumul khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Wa fiki barakallah. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umma Abdullah dari Surau yang telah terhubung di malam hari ini. Baik, berikutnya silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, masih di halaman 128. Bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543, kita sapa. Now. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Surya di Kelapa Nunggal. Pak Surya Kelapa Nunggal. Nah. Silakan. Baik, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, Ustaz. Baik, تفضل يا اخي الكريم. تفضل. تفضل اقرأ. الآن رقم selanjutnya amma ya. Amma. Adapun. Amma tamyizu kami khobariyati. Itu tamyizun atau tamyizu? Tamyizu. Kenapa tamyizu? Kenapa enggak ditanwinkan? Nah, ini sebagai mudhaf ya. Kata tamyizu di idhofah. Pernah apa? Tahu tentang idhofah ya? Nah, Ustaz. Iya, jadi tamyizu itu sebagai mudhaf ya. Mubtada dia mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Itulah kam ya. Kam al-khabariyati. Makanya na'annya al-khabariyati itu majrur. Perhatikan baik. Coba antum perhatikan dengan yang nomor satu. Arafta anna kam al-istifhamiyata. Di situ istifhamiyata itu juga na'at. Na'at untuk kata kam. Ya. Itu na'at untuk kata kam. Nah, istifhamiyata itu mansub. Kenapa mansub? Karena kam itu isminaya. Sebagai apa? Isim anna. Isim anna. Iya, isim anna hukumnya apa? Mansub kan? Nah, mansub. Ya, cuma kam ini mabni. Dia menempati tempat nasab. Ya. Jadi tempat itu tempat nasab, isim anna. Maka na'atnya mengikuti tempat. Ya. Demikian juga di sini kita perhatikan. Kam al-khabariyati, bukan khabariyata. Nah, kenapa kam di sini apa? Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Okay. Iya, mudhaf ilaih. Makanya na'atnya majrur. Al-khabariyati. Tam amma tamyizu kam al-khabariyati. Ya, lanjutkan. Istamir? Ya, Ustaz. Ya. Amma tamyizu kam al-khabariyati fayajibu jarruhu. Nahu kam najmin fis samai. Naam. Waqad yujarru bimin. Nahu qawlu ta'ala kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kasiratan biiznillah. Nah, taib ahsan. Nah, ini terkait dengan apa? Kam khabariyah. Taib, coba terjemahkan. Adapun tamyiz kam khabariyah, maka wajib dijarkan. Dijarkannya. Nyha ini kembali ke mana? Jarruhunya kembali ke mana nih? Al-ha ini. Tamyiz kam al-khabari. Nah, mas, kembali pada tamyiz, kata tamyiz ya. Nah, betul. Kembali pada kata tamyiz. Itu tamyiz kam al-khabariyah. Jadi, tamyiz kam khabariyah wajib apa? Dimajrurkan. Wajib dijarkan. Dijarkan. Contoh. Nahu, contoh. Contoh. Berapa banyak bintang yang ada di langit? Berapa banyak? Nah, intonasi juga bukan bertanya ya. Berapa banyak bintang di langit? Ya. Kam najmin fis sama. Ya. Terus waqad yujaru bimin. Naam. Sungguh telah dijerar di. Coba kalau qad masuk pada fi'il mudhari itu berbeda, qad masuk kepada fi'il madhi. Arti juga berbeda. Oh, iya, kalau qad masuk pada fi'il madhi namanya apa? Untuk apa? Itu litahqiq. Iya. Maka artinya apa? Sungguh. Oh, sungguh. Iya. Qad qamatis shalah. Nah, itu apa? Itu kata apa? Qad itu penegasan. Ya. Nah. Jadi apa? Sungguh. Sungguh. Nah, salat telah ditegakkan. Nah, ditegakkan. Iya. Nah, sedangkan ini apa? Depannya apa? Fi'il? Fi'il mudhari. Mudhari. Maka makna qad ada litaqlil. Maka ada tewan terkadang. Iya. Oh, terkadang ya. Iya. Terkadang. terkadang dijarkan dengan min. Iya. Apa yang dijarkan? Itu kami tamit. Mana naib fa'ilnya? Yujarru. Ini harus tahu karena yujarru ini bentuk apa? Kalimat pasif ya. Nah. Kalimat pasif. Di diawali dengan di. Cuma dalam bahasa Arab tidak disebutkan pelakunya. Ya. Yeah. Dhamir mustatir, Ustaz. Dhamir mustatir, takdir huwa. Huwa kembali ke mana? Tamyiz, betul. Tamyiz kam al khabariyah. Sana kembalinya. Cukup jauh ya dhamir kembali. Iya. Nah, Ustaz. Jadi terkadang tamyiz kam khabariyah dijarkan. Nah, perlu disebutkan kembali biar jelas. Wa qad yujarru, terkadang dijarkan. Apa dijarkan? Tamyiz kam khabariyah dijarkan. Bi dijarkan dengan apa? Dengan min. Dengan bimin, dengan kata min. Ya, atau dengan huruf min ya. Min. Huruf min. Selain min tidak ada. Dia hanya dijarkan dengan min. Oh, nah, Ustaz. Iya, nahwu contoh. Contoh seperti perkataan Allah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala apa firmannya? Kami katakan berapa banyak kelompok yeah. yang sedikit, yeah. alahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Iya, yeah. bisa juga terjemahnya betapa banyak kan? Bisa betapa berapa banyak atau betapa yeah. banyak? Ya ini kalau untuk terjemahannya sesuai dengan apa uslub bahasa translate-nya ya, bahasa terjemahannya. Kadang-kadang tidak sama dengan uslub apa bahasa yang diterjemahkan. Yang jelas tidak menyalahi makna atau tidak merubah maksud, itu yang paling utama. Ya. Kadang-kadang kita terjemahkan betapa kan? Ya, betapa banyak. Ya. Atau kam min fi'atin, berapa banyak? Apa ini? Kelompok. Ya. Nah, golongan berapa banyak? Min fi'atin qalilatin, kelompok. Yang sedikit. Atau golongan yang sedikit ghalabat mengalahkan fi'atan katsiratan biiznillah, mengalahkan apa? Mengalahkan kelompok yang banyak. Kelompok yang banyak atas izin Allah. Ya. Izin Allah. Ini terkait dengan apa? Perang Badar ya. Iya. Iya. Yaitu apa? Allah setelah memberikan kemenangan kepada umat Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang musyrikun Makkah di waktu perang Badar. Ya. Nah ini umat Islam lebih kurang 300, sementara pasukan apa? Musyrikun berapa? 1000 ya pasukan. Jadi 1:3. Ternyata yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak. Ya. Kenapa? Kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang jumlahnya tadi banyak, tapi tidak berkualitas. Karena yang sedikit ini ternyata imannya sangat tangguh. Taib. Jadi kam min fi'atin qalidatin. Ya. Berapa banyak golongan sedikit mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah. Taib. Nah di sini apa? Mana tamyiznya? Min. Tamyiz. Min itu huruf jar. Kam. Kam itu bukan tamyiz. Kam itu istifham. Fi'atin, Ustaz. Fi'atin. Iya. Fi'atin itu tamyiznya majur dengan min. Ya. Min. Jadi arti boleh. Jadi kam fi'atin, kam min fi'atin. Cuma ini ayat tidak boleh kita ubah. Iya. Tidak boleh kita ubah. Tapi kalau dijadikan untuk bahasa biasa, ya, kita gunakan kata fi'ah, kam fi'atin, kam min fi'atin. Ya. Kedua-duanya boleh. Nah, tapi ini ayat tidak boleh kita ubah. Ya. Ya. Nah, sekarang bisa di-i'rab? Coba antum berlatih untuk meng-i'rab ini, menguraikan jabatan kata. Contoh yang pertama, kam najmin fis sama'i. Kam najmin fis sama'i. Nah, Ustaz. Iya. Kam ismul istifhamu. Apa? Tidak dikatakan istifham, tapi apa? Untuk membedakan antara istifham dengan yang bukan istifham. Nah, Ustaz. Kalau istifham itu kan bertanya ya. Iya. Sedangkan ini adalah khabariyah, informasi. Kam. Ismul khabariyah, Ustaz. Kam al khabariyah tu. Iya. Kam al khabariyah tu. Al khabariyah. Iya. Mabni ala sukun. Iya, mabni ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada'un. Terus wa huwa mudafun. Taib, dari mana tahu ini mubtada? Kan bisa saja khabar kan? Karena fis sama itu sibul jumlah. Oh, sahih. Karena fis samanya bentuk apa? Sibul jumlah jar majrur, tidak mungkin ini sebagai mubtada ya. Ya, tapi sebagai khabar, betul. Nah, itulah ciri diantaranya sebagai tanda bahwa kam ini sebagai mubtada. Jadi kam al-khabariyatu. Ya. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Terus? Wa mudaf ya, Ustaz. Sahih, mudaf. Oh. Iya. Najmin rafun ilai. Iya. Lurun ma'alamatu jarihi. Kasratun zahiratun fi akhirihi. Terus fi samai fi harfu jarin. Iya. Mabniun ala sukun. Iya. Nah, mabni sukun. Khalas. Kemudian as-samai ismun majrurun wa alamatu jarihi. Ismun majrurun bifi. Ismun majrurun bifi wa ya, majrur dengan fi wa alamatu jarhi atratun zahiratun fi akhirih. Sahih. Terus selanjutnya wasibhul jumlati ya. Al-jaru wal majrur. Wal majruru fi rafin khabarul mubtada'i. Ahsan, masyaallah, betul. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini ayat Quran ini, masyaallah. Cukup panjang, tapi enggak apa-apa. Nah, Ustaz. Iya, coba. Kam? Kamil khabariyat. Iya, kam al khabariyatu. Iya. Mabniun ala sukun. Iya. Fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, lagi-lagi dari mana tahu mubtada? Ada cirinya? Ada sibul jumlah. Mana sibul jumlahnya? Bukan Ustaz, fi'atin nakirah. Fi'atin nakirah. Najmin juga nakirah. Itu sebagai tandanya. Tadi kan dibilang tadi bahwa tandanya fi sama tadi kan. Nah. Sibul jumlah jar majrur situ itu tandanya bahwa dia kam itu khabariyah. Kam itu apa? Kam mubtada. Nah. Di sini udah beda lagi tuh. Fi'atin. Karena isim di awal kalimat. Kam karena isim yang berada di awal kalimat. Awal kalimat. Mana khabarnya? Khabarnya fi'atin kali fi'atin. Fi'atin bukankah itu tamyiz yang sudah jadi majrur? Oh. Sama dengan najmin kan? Itu kan tamyiz kan? Yang sudah jadi majrur, jadi mudhaf ilaih. Khabarnya itu Ustaz jumlah fi'liyah. Nah, itulah ghalabat. Nah, itulah khabarnya. Dan tidak mungkin ghalabat itu jumlah fi'liyah sebagai mubtada, iya kan? Nah, Ustaz. Nah, itu cirinya menunjukkan bahwa kam itu mubtada, ya. Pokoknya kalau tidak ada isim marfu setelahnya berarti kam itu sebagai mubtada. Ya, kalau ada isim marfu, kemungkinan besar itu kamnya khabar. Taib. Jadi kam apa selanjutnya min? Min harfu jarin. Iya. Mabniun ala sukun. Fi'atin. Tamyizun. Fi'atin ismun majrur. Ismun majrurun. Iya. Nah. Bimin. Bimin, iya. Bimin. Ma'alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Iya. Qalilatin. Iya. Naktun. Nah, sahih naktun. Majrur majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun. Zahiratun fi akhirih ya. Di akhirih. Terus golabat. Iya. Golaba. Iya. Fi nun mawin. Iya. Nun ala al fathi. Iya. Fa'ilhu litisalihi bi ta'i ta'nis as-sakinah. Jadi iya, mabil al-fathhi litisalihi bersambung dengan bita ittanis as-sakinah. Litisalihi bita ittanisi as-sakinati. As-sakinati. As-sakinati. Nah, bersukun kan at-ta itu. Ya ittanisi as-sakinati. Iya. Terus fa'ilhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu? Iya. Iya. Kembali ke mana nih? Fi'atin qalilah. Kembali ke situ. Naam, Ustaz. Iya, terus? Fi'atan. Maf'ulun bihi. Iya. Wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Betul. Terus? Kasiratan. Pun mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Tadi apa? Kasiratan sebagai apa tadi? Latu fi liatu. Enggak, kasiratun sebagai apa tadi? Naktun. Naktun, iya betul. Naktun mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Taib. Terus? Bismillah atau bismillah dulu apa Ustaz? Apa di khobar dulu ya? Belum, belum. Bi, alba. Alba'u. Harfu jarin. Iya. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Betul? Mabniun ala kasri. Ala kasri, ala kasri. Terus? Izni? Izni ismun majrurun ma'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Iya. Wa huwa mudafun. Iya. Terus? Allahi lafzul jalalah majrurun ma'alamudafun. Matu jarrihi? Mudafun ilai majrurun ma'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya. Ya wa syubul jumlah al-jar majrur muta'alliqun bi ghalabat. Ini terkait dengan kata ghalabat. Ya. Nah, ya syubul jumlah al-jar majrur muta'alliqun bi ghalabat. Berkaitan dengan apa kata ghalabat. Jadi ghalabat bi iznillah. Nah, terus selanjutnya apa? Sekarang kemana khabarnya tadi? Wa jumlatul fi'liyati. Iya. Wal jumlatul fi'liyah. Wa fa'ilihi. Nah. Min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'i wa maf'ulihi wa maf'ulihi. Ada maf'ulnya kan? Naam, Ustaz. Terus fi mahalli raf'in mubtada'i. Raf'in mubtada'i. Khabarul mubtada'i. Betul. Nah, itulah dia lebih kurang i'rabnya seperti itu, ya. Taib ahsan barakallahu fik. Fik barakallahu. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Iya. Kam dihukumi mu'annas berarti ya Ustaz ya? Iya, kalau disebut kam ya mu'annas. Makanya istifahami ya. Huruf atau apa saya? Huruf. Ya. Atau bentuk istifham. Man itu digolongkan mu'annas. Ya. Man al-istifahami ya. Kalau dijadikan dia na'at. Atau man al-istifahami ya tuh. Nah, lihat yang di atas. Idha jurrat kam. Iya, betul. Idha jurrat. Betul, makanya hiya kembali kepada apa? Kam. Nah, iya. Mana tadi ini? Ya, ya Ustaz. Iya kan? Idza jurrat kam, iya kan? Iya. Iya. Kam itu sebagai naif fa'il. Naif fa'il. Iya. Mana Ustaz? Kelas? Nah, kelas. Baik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Telah terhubung bersama kami Pak Surya ya dari Kelapa Nunggal. Tabarakallahu fikum. Masih tersisa waktu, tentunya masih memberikan kesempatan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berinteraksi bersama Ustaz ataupun membaca serta berlatih di kesempatan malam hari ini. Di line telepon 0218236543 kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Nam? Abu Salman di Sambas. Abu Salman di Sambas. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bikum ya Ustaz. Naam. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fik. Wafikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alaan rakam isnin ya akhil karim. Iqra. Assalamualaikum. Lanjutan, naam. Tamyizu kamil istifham yati. Iya, sahih. Furadun. Amma tamyizu kamil khabar yati. Famufradun. Au majmu'un. Iya. Nahwu kam kitabin qara'ta. Au kam kutubin qara'ta. Wal ifradun aktsaru wa ablahu. Iya. Masya Allah. Nah itu dia. Coba terjemahkan. Tamyiz kam al istifham. Iya. Adalah mufrad. Mufrad itu kam untuk bertanya ya. Istifhamiyah itu bertanya. Jadi kam untuk bertanya atau kam pertanyaan adalah bentuk mufrad. Nah ini dia tamyiznya. Selamanya dia mufrad. Tidak bisa kam kutuban. Iya. Jadi kam kitaban. Kam kutuban ishtaraita. Ya, ada khata' wasai kam kitaban ishtaraita. Karena itu pertanyaan yang sifatnya umum cukup dalam bentuk mufrad. Mufrad itu apa? Mufrad nakira itu sudah umum. Tidak perlu dijamakkan. Makanya kam untuk istifham bentuk tamyiznya apa? Mufrad. Ya. Terus amma tamyizu dan adapun tamyiz kamil khabar yati. Kam khabar kam apa? Yang sifatnya apa? Info. Berita. Kam yang sifatnya apa? Berita. Kam berita. Iya. Maka mufrad atau jamak. Nah, ini salah satu membedakan antara kam istifhamiyah dengan kam khabariyah. Di mana tamyiznya kalau kam istifhamiyah itu mufrad, sementara kam khabariyah boleh mufrad, boleh jamak. Jamak. Iya. Karena keduanya digunakan oleh pemilik bahasa yaitu bangsa Arab. Nah, coba mana yang paling bagus? Iya. Nah, ini sini diungkapkan di sini. Nahwu. Nahwu contoh kam kitabin qara'ta. Iya. Berapa banyak yang telah engkau baca? Berapa banyak kitab yang telah engkau baca? Iya. Nah, ini jangan intonasinya. Intonasi bukan bertanya ya. Oh, iya. Karena kalau bertanya kam kitaban qara'ta. Berapa banyak kitab kau baca? Berbeda kam kitabin qara'tu. Biasa apa? Kalau informasi tentunya dari berbicara. Kam kitabin qara'tu. Nah, ya. Itu yang paling tepatnya dhamirnya tu. Karena sifatnya informasi dari berbicara. Kam kitabin qara'tu. Berapa banyak kitab yang telah aku baca? Ya. Artinya betapa banyak kitab yang telah aku baca. Ya bisa saja kam kitabin qara'ta. Cuma kalau mukhatab biasanya dipakai untuk pertanyaan ya. Ya. Nah ini kembali kepada uslub susunan. Nah seperti apa untuk khabariyahnya? Apakah informasinya dari yang berbicara atau kepada atau yang lawan berbicara. Tapi umumnya biasanya adalah mutakallim. Kam ya di sini kam kitabin qara'tu. Kam kitabin ishtaraitu. Berapa banyak kitab yang telah kau baca? Yang telah kubaca betapa maksudnya betapa banyak kitab kubaca? Berapa banyak kitab yang kubeli? Ya. Baik. Berarti yang pasnya itu terjemahannya yang betapa yang lebih bagus ya sudah. Ya mungkin lebih bagusnya ya ini kembali pada ahli bahasa Indonesia, saya bukan ahli bahasa Indonesia ya. Ya coba tanya kepada yang ahli bahasa Indonesia yang apa kaidah seperti ini kam yang sifatnya informasi ya. Bukan ta'ajub ya, di sini ada mirip-mirip seperti ta'ajub ya, bukan ya, ini bukan ta'ajub ya. Iya. Terus kam kutubin? Kam kutubin qara'. Qara'tu. Iya. Masyaallah. Iya. Kam kutubin qara'tu. Iya. Juga terjemahannya tetap ya berapa banyak kitab? Berapa banyak kitab-kitab yang telah kubaca? Iya. Betapa banyak kitab-kitab yang telah kubaca? Terputus ya? Iya, Ustaz. Baik, wal ifradu aktsar wa ablagu. Iya, saya sempurnakan aja. Wal ifrad mufrad, artinya apa? Tamyiz dalam bentuk mufrad. Kam khabariyah ini, tamyiznya itu yang contoh pertama, kitabin aksaru. itu lebih banyak digunakan. Aksar, maksud aksar apa? Lebih banyak-banyak apa? Lebih banyak digunakan ya, daripada bentuk jamak. Wa ablagh, dan lebih baik dan lebih bagus. Lebih bagus dan lebih bagus apa? Bahasanya, lebih bagus sastranya. Ya, ablagh, ya, lebih tinggi. Ya. Jadi lebih bagus, lebih tinggi menggunakan bentuk mufrad dibandingkan dengan jamak. Jadi seringnya dalam bentuk mufrad, ya. Kenapa? Karena mufrad sudah cukup. Karena mufrad dalam bentuk nakirah itu sudah umum, belum tertentu kan? Ya, umum. Kam kitabin, enggak perlu dijamakkan. Ya. Kalaupun dijamakkan boleh untuk kam khabariyah. Berbeda kam istifhamiyah, istifhamiyah mesti dia mufrad mansub. Ya. Nah ini tinggal dilihat apa skedul atau skema ini. Di situ kam itu dibagi kepada dua macam. Nah yang pertama kam alistifhamiyah itu. Nah, kam al-istifhamiyah itu kam yang untuk pertanyaan. Contohnya kam kitaban indaka, kam kitaban indaka. Nah, ini tamyiznya mansub. Akan tapi manakala kamnya dimasuki oleh huruf jar bikam, maka tamyiznya boleh mansub dan boleh dia majrur menjadi mudhaf ilaih. Tadi sudah ada contoh di atas, yaitu kam riyalan bikam, ya masuk ba, bikam riyalan hadzal kitab, bikam riyalan hadzal kitab, bikam ha, bikam alfan hadzal kitab, berapa ribu kitab harga ini, apa berapa ribu harga kitab ini, ya, itu kam bikam alfan, bikam rubiyatan hadzal kitabu, dan boleh majrur bikam riyalin, bikam alfin. Nah itu kam istifhamiyah di mana banyak masuk pada kata kam. Nah, tapi kam khabariyah yang bentuk kedua adalah di mana tamyiznya itu majrur jadi mudhaf ilaih. Kam kitabin indaka. Kam kitabin indak. Dan boleh dijarkan dengan min. Kam min kitabin. Kam min kitabin. Dan boleh dalam bentuk jamak. Jadi kam kitabin indaka atau kam kutubin indaka. Kam min kitabin indaka. Jadi masing-masing punya kaedah. Maka tidak kalah penting tadi saya jelaskan bahwa intonasi untuk menyebutkan kata kam ini berbeda untuk istifham dengan yang sifatnya khabariyah atau informasi. Tapi ini kaidah yang sangat penting. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bisa dipahami. InsyaAllah nanti usbul qadim kita masuk kepada latihan. InsyaAllah. Ya. Coba, ana sarankan, coba antum jawab dulu sebelum kita bertemu di pekan depan. InsyaAllah antum jawab dulu, yaitu latihan yang pertama, tamrin awal wa tsani. Yani itu terkait apa? Kam. Tamrin awal wa tsani. Wallahu a'lam. Namsat barakallahu fikum. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan berkenaan dengan pelajaran kita. Nah, tentunya tadi sudah dijelaskan pula dari Ummu Devi Pontianak yang bertanya, Ustaz, jika pertanyaan atau sebuah kalimat kami saatul ana, itu kamnya kam yang istifham. Mana, Ustaz? Iya, kam istifham. Iya. Jadi tidak mesti harus ada tamyiz. Cuma di sini dijelaskan, jika dimasukkan tamyiz, maka seperti apa tamyiznya? Nah, itu perlu diketahui. Maka di sini apa? Dijelaskan bahwa kalau kam dimasuki oleh tamyiz untuk menjelaskan, fungsi untuk menjelaskan, tadi sudah dijelaskan, kalau istifham tamyiznya mufrad mansub. Nah, dan boleh dimasuki huruf jar pada kamnya kalau untuk menanya tentang harga. Dan tamyiznya boleh mansub, boleh majrur. Sedangkan khabariyah tidak seperti itu. Yaitu kamnya apa? Mesti idhafah kepada tamyiznya. Nah, kemudian uslub lain, ada tanpa tamyiz. Tadi, kami sa'atul an. Nah, itu tidak perlu tamyiz. Karena itu jelas pertanyaan tentang masalah jam. Jam sini apa? Maksudnya bukan berapa jam. Kalau pertanyaan tentang adat berapa jam, mesti dibikin tamyiz. Nah, kam sa'atan istoraitah. Nah, apa artinya itu? Berapa jam yang kau beli? Berapa buah jam? Kam sa'atan istoraita. Nah, atau apa? Contoh lain, kam sa'atan yastagrikus safaru min huna ila Surabaya. Kam sa'atan yastagrik. Nah, itu juga pakai mansub. Karena ditanya tentang apa? Bilangan terkait dengan berupa apa? Jumlah lama. Bukan, jumlah apa? Berapa jam ya? Berapa jam? Jam itu adalah waktu ya. Arti berapa waktu? Ya, ini pakai tamyiz. Nah, tapi di situ adalah bukan ditanya tentang jumlah, tapi kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Kam umruka? Berapa umurmu? Ya. Mau pakai tamyiz juga boleh, kam sanatan umruka? Kam sanatan umruka? Berapa tahun umurmu? Ya. Baik. Tausa barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Umu Devi ataupun para pemirsa serta pendengar yang lainnya. Pertanyaan berikutnya. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bahwa tadi Ustaz menjelaskan tentang Ainda termasuk mu'rab. Pertanyaannya, afan Ustaz, yang dimaksud mu'rab di situ bagaimana? Mu'rab dalam arti bisa ditanwinkan atau mu'rab dalam arti bisa berubah akhirnya? Dan bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa Ainda termasuk mabni, Ustaz, apakah pernyataan ini berarti salah? Syukran jazakumullah khair. Wa iyyak. Taib. Mu'rab itu dia berubah. Bukan tidak selamanya bertanwin. Ya, mu'rab itu berubah. Kalau dia mabni, dia tidak berubah. Jadi jadi Ainda itu bukan mabni, itu mu'rab. Nanti silakan buka ya di kitab nahwu lainnya, itu mu'rab. Ya, jadi ya. Jadi dia bisa berubah. Jadi min indi. Indi. Jadi tidak dia min Ainda. Min indil yaumi. Ya, min indi. Ya. Jadi bukan Ainda, kalau masuk huruf jar dia majrur. Ya, itu menunjukkan bahwa dia mu'rab. Ya, tapi kalau dia dimasuk huruf jar tapi dia tidak berubah, berarti dia mabni seperti al-an. Ya, ladun. Amsi itu dharab yang mabni. Tidak ada amsa. Amsa bukan amsa yang akhwatikana ya. Ya, ini amsa, tidak ada amsa, yang ada amsi. Jadi amsi, tidak ada amsa, tidak ada amsu. Nah, amsa. Amsi, selamanya dia amsi. Walaupun dia sebagai apa? Apakah masuk huruf jar atau tidak, dia tetap amsi. Ini mabni. Amsi yang artinya kemarin begitu. Iya, kemarin. Iya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Itu beberapa pertanyaan di malam hari ini terkait dengan pelajaran bahasa Arab, dan mungkin kita akan akhiri pelajaran kita dapat disampaikan sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullahu khairan jaza. Demikian pelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan manfaatnya, dan insyaallah pekan depan kita lanjutkan pelajaran ini. Dan saya ingatkan, coba dikerjakan latihan ini untuk mudahkan antum untuk menjawab pertanyaan akan datang. Wallahu a'lam, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.